sekarang sisa asap mesin. Mayang-mayang berkeretakan, tak terhibur dengan layang, dan burung-burung bangkai dansa senang, dan burung-burung bangkai tatap liar. Banyak orang kelaparan, ujung lainnya wabah busung menyerang. Di sudut sana banyak orang kehilangan, sudut lainnya bayi bertanya bimbang, mama kapan ayah pulang, mama sebab papa perang. Banyak jatuh korban dari mereka yang tak mengerti apa-apa. Suara tangis terdengar dari bekas kerumunan. Seorang ibu muda yang baru melahirkan lama meratapi sesosok tubuh mayat suaminya. Dan burung-burung bangkai dansa senang, dari mana? peradaban. Ciptakan sarana pantai yang selalu bisa terjemahkan. ولن تكون الأخيرة. نعم أطفالنا يموتون أمامكم أنتم أمامكم أمامكم أنتم بما تشاهدوننا. نعم